أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونريد أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الدليل نبي بعده. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم بقوله يهتدي المهتدون أعوذ بالله من العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال في آية أخرى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب وقال في آية أخرى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه وهو صادق الوعد الأمين لا يزهرن الإسلام حتى يرد الكفر إلى مواطنه أو كما قال في حديث الأخرى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردكم عن دينكم أن يستطاعوا. ثم قال رسول الله بعد هذه الآية قال في حديثه أن الطائفة منصورة لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يدرهم من خذلهم ولا من خلفهم حتى تقوم الساعة. أو كما قال في حديث جابر بن عبد الله أو جابر بن سمرة حتى نزل عيسى بن مريم الحديث. أو كما قال صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم وعلى ذلك من الشاهدين. يوفق الله رحمكم الله الحاضرون والحاضرات الشبان والفتيات المجاهدون والمجاهدات الحاضرون والحاضرات في هذا المسجد المرابي. وحيكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syukur Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa kembali melaksanakan kajian sebagaimana biasa, dan saya sudah beberapa pertemuan tidak hadir di kajian hari Sabtu, dan insya Allah mulai Sabtu ini saya kembali hadir di hadapan para hamba Allah. Kita sama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, merajut simpul ukhuwah di antara kita ya, untuk izul Islam wal muslimin, tegaknya Islam dan kemuliaan kita sebagai kaum muslimin terutama di Kota Bandung. Sudah lama sekali kita berharap bahwa di Kota Bandung ini bisa zahir ya yang namanya hukum Allah, khusus yang berkaitan dengan masalah kepemimpinan. Ya, saya tadi subuh bertemu dengan rekan-rekan yang luar biasa ya, dari mulai kemarin malam kemudian tadi subuh. Nampaknya ada isyarat kalau Bandung ini akan bisa butuh bagi para pemudanya insyaallah. Dalam arti lain bahwa sudah saatnya baik Bandung, Jawa Barat dan Indonesia memiliki pemimpin yang agamis, yang takwa kepada Allah. Betul Bapak Ibu sekalian? Ya, rekan-rekan sekalian, betul. Maka dari itu sangat diharapkan peran serta rekan-rekan sekalian. Dan kita sudah bertemu dengan orang-orang yang insya Allah militan ya, para Allah, termasuk yang di sini juga. Betul? Ya, ada rencana bahwa kita akan menyatukan majelis-majelis taklim yang ada di Kota Bandung, mulai dari Pemuda Hijrah atau Jamaah Al-Latif, kemudian juga Murobian, kemudian juga pengajian di Istiqomah, kemudian juga ya maksudnya Pemuda Istiqomah, kemudian juga Pusda Ijabar serta masjid-masjid yang ada di Bandung. Majelis taklimnya kita satukan dalam rangka menyongsong Bandung berakidah, menyongsong Bandung bertauhid. Nah insya Allah yang akan bergerak adalah kita para pemuda. Ya insya Allah yang bergerak adalah para pemuda, harapan Islam, kebangkitan Islam di akhir zaman insya Allah. Kita sudah mendapatkan respon positif dari Kesbangpol ya insya Allah, dan Karang Taruna. Walaupun hari ini kita menyaksikan, mengetahui bahwa Karang Taruna Kota Bandung ini dipimpin oleh siapa? Siapa? Karang Taruna Kota Bandung, Vicky C. Satari ya? Betul? Yang beliau jelas-jelas akidahnya bukan, tidak sama dengan kita akidahnya. Betul Bapak Ibu? Halo? Pada kemana ini? Ya. Kenal sama Ketua Karang Taruna Kota Bandung? Enggak, ya. Piki Cesatari kan? Betul? Dan beliau sosoknya adalah Ketua BCCF yang nampaknya akan diunggulkan untuk menjadi calon wali kota Bandung berikutnya. Kebayang kalau kota Bandung dipimpin oleh orang Syiah. Satu itu. Kedua Jawa Barat. Jawa Barat juga sedang diincar oleh orang-orang yang pro kepada mereka. Ya, diantaranya akan mencalonkan ini adalah Ketua DPP, DPD Golkar Jawa Barat. Siapa? Dedi Mulyadi, Bupati Purwakarta. Yang jelas-jelas akidahnya ya kayak gitulah. Ya, saya mendapatkan data bahwa ada orang-orang Syiah yang menyusup ke Sunda Wiwitan. Karena mereka punya kepentingan untuk merekrut orang-orang yang tidak bisa diajak dengan Syiah, tapi diajak dengan melalui gerakan-gerakan entry-nya ya. Agennya, yaitu diantaranya adalah Sunda Wiwitan yang banyak didukung oleh orang Syiah. Dan di kompleks saya saja itu ada komunitasnya. Ada pertemuannya mereka, sampai jam 2 malam mereka mengadakan pertemuan. Nah ini sudah mulai muncul di mana-mana. Nah namun Alhamdulillah, ini gayung bersambut, kemunculan mereka berbarengan dengan munculnya majelis-majelis ta'lim di kota Bandung. Dapat kita lihat di kota Bandung ini hampir setiap hari ada kajian kan? Hampir setiap hari ada kajian. Dan yang hadir ini para pemuda. Dapat kita bayangkan kalau kajian-kajian yang ada di kota Bandung disatukan untuk satu suara memilih pemimpin kota Bandung yang berakidah, bertauhid, dan berakhlak. Luar biasa. Maka rencana kita untuk menjadikan Bandung bertauhid bisa terwujud. Betul? Allahu Akbar. Ya, Alhamdulillah semangatnya masih ada di tes. Baik, rekan-rekan sekalian. Kita akan mengkaji kaitan dalam hal ini adalah tema kita tentang kisah turunnya Nabi Isa alaihi salam. Betulkah Nabi Isa ini akan turun? Yakin? Yakin ya Nabi Isa akan turun? Para bapak ini rahmati Allah. Nabi Isa ini adalah sosok yang memiliki keistimewaan di antara sekian banyak nabi. Karena kelahirannya merupakan mukjizat kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang tidak lazim seperti biasanya. Di mana Nabi Isa ini lahir melalui kalimat Allah. Maka Nabi Isa dikatakan sebagai kalimat Allah yang ditiupkan kepada rahim Siti Maryam. Maka istilahnya kalimat Allah dan gelarnya adalah Al-Masih. Itu nama dari Nabi Allah, dari Allah Subhanahu wa taala sendiri. Nabi Isa lahir dari Siti Maryam. Dan Maryam ini adalah putri dari Imran. Imran adalah keluarga yang dipilih Allah untuk meneruskan generasi-generasi yang mulia. Ya. Ibunda dari Siti Maryam ini adalah Hannah binti Fakus yang solehnya luar biasa. Ketika Hannah binti Fakus mengandung Siti Maryam, ya, Hannah binti Fakus bernazar kepada Allah. Di dalam surat Al-Imran. Makanya di dalam Quran ada khusus kan surat Ali Imran. Hannah binti Fakus berkata kepada Allah, "Ya Rabbi inni nadartu ma fi batni muharraran 'abidan lak." 'Abidatan lak. Ya. Ya Allah, ya Rabbi, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan bayi yang aku lahir, yang aku kandung ini adalah 'abidan lak. 'Abidatan lak. Ya, seorang hamba yang senantiasa beribadah kepadamu ya Allah, sepanjang hidupnya hanya untuk beribadah kepadamu." Ya, dia tidak akan aku bebankan untuk mengurus urusan kehidupan dunia, tetapi hanya untuk beribadah kepadamu. Ya. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala menakdirkan lahir dari Hannah binti Fakus ini Siti Maryam. Dan terbukti memang Siti Maryam adalah seseorang yang menjaga kesuciannya. Dan kemudian Siti Maryam ini dipelihara oleh Nabi Zakaria yang sampai hari ini tempat di mana Nabi Zakaria memelihara Siti Maryam di mihrabnya masih ada. Itu di Masjid Marwani. Kalau ini Masjidil Aqsa ya, menghadap ke sebelah barat ya, kalau tidak salah menghadap ke barat. Nah, sebelah sininya masih di lantai dari Masjidil Aqsa, Masjid Masjid Qibli, itu ada jalan ke bawah, itu namanya lorong untuk memasuki Masjid Marwani. Nah, disitulah ada masjid yang digunakan Rasulullah mengimami para nabi dan rasul ketika Isra Mi'raj. Nah, di masjid itulah terdapatnya mihrab Siti Maryam. Sampai hari ini masih terjaga. Nah, Allah Subhanahu wa taala sengaja memelihara Siti Maryam ini untuk melahirkan Nabi Isa alaihi salam sebagai kalimat Allah Subhanahu wa taala. Allah percaya, Allah dengan kemahakuasaannya ini meyakini dan menjaga kesucian Siti Maryam yang pasti bisa melaksanakan tugas yang maha berat, yaitu mengandung seorang anak dan melahirkan anak yang menjadi kalimat Allah tanpa sentuhan laki-laki, yang tentu akan menuai fitnah, yang fitnahnya berlangsung sampai akhir zaman ini. Ya, jadi luar biasa. Jika Siti Maryam tidak berhasil memikul amanah ini, maka apa jadinya? Ya, nama baik Nabi Isa alaihi salam ini tidak akan terjaga. Nah, para mulia sekalian, nah kemudian Siti Maryam yang sudah menjaga kehormatannya di bawah pengasuhan Nabi Zakaria, ini mulai didatangi malaikat Jibril saat itu. Malaikat Jibril diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan, "Ya Maryam, ini ubasyiruka, mubasyiruka bi kalimatim minhu ismuhu Isa ibn Maryam." Ya, wahai Maryam, sesungguhnya aku diberikan perintah oleh Allah untuk memberikan kabar gembira kepadamu bahwa Allah akan memberikan kepadamu seorang putra yang bernama Isa bin Maryam, Al-Masih Isa bin Maryam. Maka kemudian Siti Maryam mengatakan, bagaimana aku bisa mempunyai putra? Walam yamsasni bashar, sementara aku belum disentuh oleh seorang laki-laki pun. Jadi tadi toel-toel acan, bagaimana saya bisa hamil gitu? Dan saya ini adalah orang yang menjaga kehormatannya. Ya. Kadzalika Allah yaf'alu ma yasha. Demikianlah Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Ida arada syai'an, jika Allah menginginkan sesuatu, ayyakulu lahu kun fayakun. Jika Allah menginginkan sesuatu, maka mudah bagi Allah, cukup mengatakan kun, jadi fayakunu, maka jadilah dia. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruhnya kepada rahim Siti Maryam. Hal ini terekam dalam Quran surat Al-Maidah ayat 110 para hamba Allah. Ya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surat Al-Maidah, surat Ali Imran ayat ke-40. Ayat ke-45. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iz qalatil malaikat." Dan ingatlah ketika malaikat berkata, "Ya Maryamu, wahai Maryam, inna Allah, sesungguhnya Allah yubashiruki, hendak memberikan kabar gembira kepadamu, bikalimatin, dengan satu kalimat minhu darinya, ismuhu Al-Masihu Isa bin Maryam, yang namanya adalah Al-Masih Isa bin Maryam, wajihan fid dunia, yang terkemuka di muka bumi, wal akhirah, dan di akhirat, wa minal muqarrabin, dan dia termasuk yang didekatkan kepada Allah." Kalimat wa minal muqarrabin, ada ulama tafsir menyebutkan bahwa ini menunjukkan adanya beban yang berat yang akan dipikulkan kepada Nabi Isa. Sehingga derajatnya ini didekatkan lebih tinggi karena beban yang berat tadi. Li'annahu wukila ilaihi syayun azimat. Karena sesungguhnya akan dipikulkan beban yang berat kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikannya lebih dekat kepada Allah untuk menunjukkan kuasa Allah kepada umat manusia. Maka apa yang terjadi, apapun yang dimiliki Nabi Isa merupakan perkara kemujizatan Allah Subhanahu wa taala. Wa yukallimun nasa fil mahdi. Dan dia akan berbicara kepada manusia di dalam buayan, wa kahlan, dan juga ketika dia dewasa, wa minas solihin, dan dia termasuk orang-orang yang soleh. Qalat, maka berkatalah Siti Maryam, "Rabbi anna yakunu li walad?" Ya Allah, bagaimana bisa bagiku ada seorang anak laki-laki, walam yamsasni bashar, padahal aku belum disentuh oleh seorang laki-laki pun. Qala kadzalikillah, demikianlah Allah, yakhluqu ma yasha, menciptakan siapa yang Allah kehendaki. Idza qada amron, jika Allah menghendaki satu urusan, fa inna ma yakulu, maka cukuplah bagi Allah dengan mengatakan lahu kepadanya, kun fayakun, jadi maka jadilah dia. Jadi kelahiran Nabi SAW ini merupakan kalimat Allah yang ditiupkan kepada rahim Siti Maryam. Maka Nabi Isa disebut kalimatullah. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla wa minas salih. Oh, itu ayat sebelumnya. Wa yu'allimuhul alkitab, dan Allah akan mengajarkan kepadanya alkitab. Ada satu tafsir yang menyebutkan, dan Allah akan mengajarkan kepadanya menulis. Ya. Namun kalimat menulis ini nampaknya tidak berkesesuaian, karena faktanya Nabi Isa tidak pernah menuliskan Injil yang Allah wahyukan kepadanya, kan? Ya, maka Injil tidak pernah kita temukan kecuali apa yang dituliskan oleh Barnabas, satu dari pengikut Nabi Isa yang lurus pemahamannya dan membuktikan kebenaran sabda Nabi Isa, bahwa Nabi Isa bukan Tuhan, bukan satu dari tiga Tuhan, dan bukan anak Tuhan. Maka Barnabas merasa penting untuk menuliskan itu, maka dituliskanlah petikan Injil yang beliau hafal. Maka muncullah Injil Barnabas. Jadi Alkitab di sini ada yang menyebutkan bahwa itu adalah hikmah, ya. Walaupun hikmah di sini diulang, wal hikmata wa taurata dan taurat, wal injila dan kitab injil. Jadi kepada Nabi Isa ini banyak diberikan beberapa kemujizatan, dan juga selain daripada Injil, Allah ilhamkan Taurat. Kenapa Taurat Allah ilhamkan kepada Nabi Isa alaihi salam? Karena pada masa Nabi Isa dilahirkan dan diutus ke muka bumi, Taurat Nabi Musa mulai mengalami pemalsuan. Dan dia dipalsukan oleh para pendeta Sanhedrin, para pendeta Yahudi, yang mereka merubah Taurat dari tempatnya. Yuhariful kalima mawadih. Mereka menghapus satu ayat dari tempatnya. Sumayak tubunal kitaba bi'aidihim. Kemudian mereka menulis ayat-ayat Allah dengan tangan mereka sendiri. Sumayakuluna. Kemudian mereka mengatakan, hadza min indillah. Ini datang dari sisi Allah. Wa ma huwa min indillah. Padahal dia bukan dari sisi Allah. Ya. Nah, maka ketika Nabi Isa alaihissalam dibawa ke Baitul Maqdis oleh Nabi Zakaria untuk mendapatkan jamuan kebaktian, ya. Dilanjutkan jangan kebaktian kebangunan rohani, jadi KKR kan nantinya. Dari para pendeta Sanhedrin. Nah, Nabi Isa menyaksikan betapa para pendeta Sanhedrin ini telah memalsukan Taurat. Maka budaya penyampaian kepalsuan Taurat yang berlangsung selama berpuluh-puluh tahun yang dilakukan para pendeta Sanhedrin, saat itu dibantah oleh Nabi Isa. Dan Nabi Isa masih tergolong muda, masih tergolong anak-anak. Maka kaget tuh para pendeta Sanhedrin ketika Nabi Isa nerekel kana meja, bahasa Inggrisnya nerekel kana meja, naik ke atas meja dan mengatakan, wailun lakum, celakalah kalian. Ketuharifun al-kalimah mawadih, sungguh kalian telah merubah Taurat dari tempatnya. Ini Taurat al-latih tas'umuna takra'una dhalika anifan, laisa kamisli dhalik. Sesungguhnya Taurat yang kalian bacakan tadi bukan seperti itu. Ya. Maka dibacakanlah Taurat yang sesungguhnya oleh Nabi Isa alaihi salam. Di situ mulai kaget para pendeta Sanhedrin. Wah, berpuluh-puluh tahun kita menyampaikan ceramah, enggak pernah ada yang membantah. Baru kali ini yang membantah. Giliran ada yang membantah, budak letik munggah bentahna. Wah, di sana mereka kaget. Dan ternyata benar apa yang disampaikan Nabi Isa. Disitulah mereka mulai bingung. Wah, kebayang ya. Maka setiap kali pendeta Sanhedrin ceramah di Baitul Maqdis tentang Taurat, maka setiap kali itu pula dibantah oleh Nabi Isa alaihi salam. Maka para pendeta Sanhedrin ini berkumpul, berkonspirasi. Itulah muncul pertama kali konspirasi untuk membunuh Nabi Isa. Anak ini kalau kita biarkan, kita celaka. Tekor kita karena kita ketahuan bohongnya. Maka anak ini tidak boleh kita biarkan. Jadi anak ini harus kita bunuh. Dia anak Tuhan. Dia lahir tanpa seorang ayah. Jadi bagaimana? Kita harus membunuhnya. Bagaimana kita membunuhnya? Kita pesuruh Tuhan. Tangan kita tidak boleh terkotori oleh perbuatan aniaya semacam itu. Maka dibuatlah cerita yang cerita ini menjadi doktrin dasar agama Kristen hari ini. Apa itu? Cerita Tuhan B. B. Bingung. Ini pernah kita bahas di sini ya Pembolo. Ini saya urut kembali kejadiannya sampai Nabi Isa diangkat kepada Allah. Nah, maka berkomplotlah mereka dan mereka sudah terbiasa kan menciptakan ayat-ayat palsu. Maka mereka pun mahir membuat cerita bohong. Maka dibuatlah cerita Tuhan bingung. Bagaimana Tuhan bisa bingung? Kaitkan dengan Nabi Adam. Nabi Adam kan punya dosa. Apa dosanya? Melanggar larangan Allah, memetik dan memakan buah pohon kayu. Ya, nama Huldi dari Ajazil. Nah, Tuhan bingung saat akan menghukum Adam alaihissalam. Ketika Tuhan akan menghukum Adam, aduh kasihan Adam. Aku ini Tuhan, sekali sentuh jangankan Adam, alam semesta bisa hancur. Komodi Adam gitu. Maka Tuhan urung untuk menghukum Adam alaihissalam. Maka kemudian Tuhan berpikir, di situ Tuhannya bingung. Ya, hukum jangan, ragu Tuhan untuk menghukum Adam. Inilah kebohongan yang dibuat oleh para pendeta Sanhedrin. Kemudian Tuhan menemukan ide. Ya, apa ide Tuhan? Aku kan Tuhan, Tuhan itu immortal. Kalau gitu aku saja yang dihukum. Nah, ya, ketemu ide itu, masa Tuhan menemukan ide. Inilah zolimnya orang-orang kafir Yahudi ahli kitab. Mereka memfitnah Allah dengan celaan dan kebohongan yang mereka buat. Aku kan Tuhan, aku immortal. Aku tidak akan mati. Kalau begitu akulah yang harus dihukum. Berarti aku harus menjelma menjadi manusia. Jibril, catat maklumat Tuhan. Baik Tuhan, Jibril buka laptop, ketik maklumat Tuhan. Satu, Tuhan menjelma menjadi manusia. Para sekalian, ini cerita saya dapatkan dari petikan Injil Barnabas yang kemudian saya kuatkan dengan beberapa pandangan para ahli tafsir dan juga ahli sejarah dalam sirah-sirah nabawiyah termasuk sirah Nabi Isa alaihissalam. Nah, kemudian ketika Tuhan menyatakan diri akan menjelma menjadi manusia, kebingungan melanda Tuhan kembali. Kalau aku menjadi manusia, bagaimana cara aku turun ke dunia? Kalau aku muncul begitu saja, maka aku dikira siluman. Manusia tidak akan percaya. Berarti aku harus lahir secara normal. Ditulis maklumat nomor 2, Tuhan lahir secara normal. Kebingungan yang ketiga, kalau aku lahir secara normal, siapa wanita yang layak melahirkan Tuhan? Sementara di muka bumi terlalu banyak wanita yang maka kemudian jatuhlah pilihan itu kepada Siti Maryam atas interupsi dari Jibril. Aneh ya, Tuhan mendapatkan interupsi dari Jibril. Ya, dapat wangsit, masukan. Maka kemudian Tuhan berfirman kepada Jibril, ya Jibril ihbit ilal ardi kulli Maryama li'annani sa'angfuhu min ruhi ilaiha. Hei Jibril, turunlah kamu ke muka bumi, sesungguhnya aku akan meniupkan sebagian ruhku ke dalam rahim Siti Maryam. Inilah kebohongan yang dibuat oleh pendeta Sanhedrin yang pada akhirnya mereka memutuskan lahirnya Isa bin Maryam atau Yesus Kristus untuk menebus dosa Adam. Ya, maka dia harus dihukum, harus disalib. Intinya ingin membunuh Nabi Isa alaihi salam. Pinter kan pendeta Yahudi. Nah, alasan inilah yang kemudian digembos-gemboskan kepada raja-raja Romawi. Maka terhasutlah Raja Romawi dengan cerita dongeng pendeta Sanhedrin, yang terhasut diantaranya adalah Herodes. Raja Herodes ini yang kemudian mengejar-ngejar kemana Nabi Isa berada, dan kemudian Nabi Isa bersembunyi. Ya, setelah Nabi Isa mengatakan dalam momen yang terakhir, kelak diantara kalian ada orang yang berkhianat kepadaku, dan dia akan menggantikan tempat kedudukanku. Tidak lama datang salah satu dari pengikut Nabi Isa alaihi salam. Hawariin. Sudah azan? Belum. Ya. Celaka kita. Kenapa celaka? Sesungguhnya Herodes dan pasukan Romawi serta para pendeta Sanhedrin datang untuk menangkap kita. Maka kemudian Nabi Isa alaihissalam memerintahkan semuanya bersembunyi. Semuanya bersembunyi termasuk Nabi Isa alaihissalam bersembunyi. Nah, di saat itu Herodes datang ke sana dan mengatakan, "Aku tahu kalian bersembunyi di sekitar sini. Begini saja, sebelum aku tangkap kalian, aku berikan tawaran yang bijak. Siapa di antara kalian yang mau memberitahukan di mana Al-Masih bersembunyi, aku akan angkat dia menjadi patih kerajaanku dan aku akan beri kepada dia sepertiga harta kerajaan Herodes." Nah, ternyata ada sosok yang berkhianat. Siapa? Das es Kariot. Dia adalah orang yang tidak dikenal dengan baik dari mana asalnya, tapi dia menyusup kepada Hawariin sehingga jumlah Hawariin menjadi 13 orang. Yudas Iskariot keluar dan mengatakan, aku tahu di mana Al-Masih bersembunyi, ikuti aku. Nah, maka kemudian apa yang terjadi? Kita lanjutkan setelah sholat Isya berjamaah. Baik. Penampilan nanti kita lanjutkan dengan 6 hikmah yang dapat kita petik dari turunnya Nabi SAW. Baik, kita akan dengan hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjut nanti setelah sholat Isya berjamaah. Baik, Bapak-Ibu, kita lanjutkan dengan bacalah basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-Ibu yang dirahmati Allah, ini saya mohon maaf. Ada kendala data yang saya kumpulkan. Ini tidak bisa saya masukkan ke laptop, sehingga ini saya bacakan langsung dari data yang saya terjemahkan di sini, ya Penambah Allah, tentang hikmah turunnya Nabi SAW, bukan Nabi yang lain. Ya. Nanti ada 6 hikmah diantaranya yang dimukakan oleh Dr. Muslih Abdul Karim tentang kenapa Allah harus menurunkan Nabi Isa dan kenapa Nabi Isa harus diangkat. Ya. Ini nampaknya agak panjang kalau kita bahas dari sumbernya langsung. Tadi yang sudah saya susun, ingin saya pindahkan. Ini laptop saya agak bermasalah dalam sistemnya nih, sering error, jadi saya coba pindahkan ke HP. Baik, Bapak-Ibu, ini rahmati Allah. Sampai mana tadi cerita kita? Sampai doktrin Tuhan bingung tadi. Nah, para sekalian, dari doktrin Tuhan bingung inilah yang kemudian melahirkan keyakinan agama Kristen hari ini. Jadi Nabi Isa ini difitnah sebagai jelmaan Tuhan untuk menebus dosa Nabi Adam. Karena Tuhan tidak mungkin menghukum Nabi Adam, ya karena Nabi Adam manusia yang lemah. Kalau disiksa, dihukum, maka Nabi Adam akan kesakitan. Maka mereka menganggapan bahwa Yesus Kristus, membuat tuduhan bahwa Nabi Isa ini adalah sosok Yesus yang merupakan jelmaan dari Tuhan untuk menebus dosa Adam, maka dialah harus disalib di tiang salib, dibunuh oleh mereka. Nah, ini sebetulnya kelihatan sekali tujuan mereka ingin membunuh Nabi Isa, karena Nabi Isa telah membongkar perbuatan zalim orang-orang ahli kitab Sanhedrin yang telah merubah Taurat menjadi Talmud. Ini yang terjadi, Bapak Muslim. Nah, kemudian namun dari kebohongan ini melahirkan sebuah keyakinan yang sampai hari ini masih diikuti. Maka di manakah keimanan seorang muslim ketika dia terlibat dalam ritual kesesatan yang penuh dengan kezaliman semacam ini? Seseorang hadir di acara mereka merayakan kebohongan ini, kayak Natalan kemarin. Jadi kan jelas ini merupakan kezaliman yang sangat besar. Bukankah Allah menyatakan hampir-hampir langit terbelah akibat mereka mendakwakan Allah punya anak? Ya, ini adalah merupakan satu kezaliman yang sangat besar, Prabu. Maka tidak mungkin ada toleransi dari Allah dalam hal ini. Kok bagaimana bisa pejabat hari ini hanya karena jabatan dia mau menghadiri acara itu? Nah, ini merupakan perkara yang para ulama ahli tauhid sepakat. Ini perkara yang tubtilu aqidata mal'ir muslim. Membatalkan akidah seorang muslim. Ya. Ini harus kita nasihatkan kepada para pejabat kita. Kalau dia beragama Islam, haram hukumnya menghadiri acara Natalan. Dia punya wakil yang beragama non-muslim sama dengan agama mereka. Utus aja dia. Ya, diutus. Kirim utusannya yang agamanya sama. Ya, sampaikan bahwa ini akidah kami. Nah, harusnya demikian. Jadi sekali lagi kita butuh figur yang betul-betul bertanggung jawab di hadapan Allah nanti yang akidahnya lebih takwa dari kita. Betul? Ya, maka tanggung jawab kita bersama perambah Allah. Saya harapkan memang setiap mulai dari saat ini kita berkomitmen bersama untuk berupaya dan berjuang agar Bandung ini dipimpin oleh seorang yang bertakwa kepada Allah, yang takut kepada Allah, yang berani mengatakan hak dan berani mengatakan batil. Betul? Allahu Akbar. Baik, penuh sekalian. Insya Allah perambah Allah. Ini ada sebuah rencana untuk melakukan tandingan. Ini punten sekedar informasi, kapan lagi saya menyampaikan ya. Mohon maaf ada iklan. Sebentar, boleh ada iklan? Jadi insya Allah kita akan mengadakan akan dibentuk sebuah komunitas untuk menandingi BCCF. di mana komunitas ini akan melakukan event-event yang intinya mengedukasi generasi muda dan juga masyarakat tentang wajibnya kita memiliki pemimpin yang bertakwa. Yang kedua, kita akan sosialisasi tentang bahayanya akidah-akidah yang sesat. Di dalamnya kita masukkan paham bahayanya Syiah, bahayanya Sunda Wiwitan, ya, kemudian juga bahayanya Qos dan sebagainya. Nah, kemudian itu kita akan mengadakan event-event dan insya Allah ini akan dibantu oleh Kesbangpol Jawa Barat. Mereka sudah siap untuk ikut terjun membantu, memfasilitasi. Jadi kita akan bahu-membahu dengan Pemda Kota Bandung, ya, Pemkot Kota Bandung ini tanpa beliau. Ya, dan insya Allah nanti dari Pemprov juga akan mendukung. Maka dari itu kami butuh peran serta antum sekalian untuk sama-sama mewujudkan Bandung berakidah. Maka kegiatan-kegiatan yang kita usung adalah kegiatan-kegiatan yang bertemakan akidah. Bandung berakidah, Bandung cinta sahabat, ya. Kemudian juga Bandung peduli kebersihan apapun. Namun awal-awal kegiatannya tidak terlalu tokmol ke sana. Namun intinya kita menyusupkan itu. Alhamdulillah saya sudah bertemu dengan beberapa pengurus Karang Taruna. Ya, kemarin tadi malam saya bertemu dengan Ketua Karang Taruna Arca Manik, mereka siap mendukung. Ya, dan kita juga akan membantu hijrahnya teman-teman kita dari Moonraker, dari Ektesi, ya. Kita juga membantu mereka agar kita hijrah semua. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Tidak dapat dibayangkan gerakan kita seperti apa. Maka dari itu azamkan dari sekarang. Mulai dari hari ini kita akan berjuang untuk Bandung bersih dari paham sesat. Betul? Kita perjuangkan agar Bandung bertauhid dan Bandung punya pemimpin yang soleh. Allahu Akbar. Sekali lagi penonton sekalian, perjuangan kita ke depan ini luar biasa berat. Tidak mungkin kita bisa mewujudkannya tanpa pertolongan Allah. Kenapa? Yang kita hadapi adalah fitnah yang terkait dengan fitnah yang sangat besar. Langsung menyinggung, bersentuhan dengan kehormatan Allah. Kalau dulu umat Nabi dan Rasul sebelum Rasulullah itu mempertahankan reputasi para Nabi juga. Hari ini kita mempertaruhkan banyak hal. Satu, kita mempertaruhkan reputasi kemuliaan Allah. Karena akan muncul sosok yang mengaku Allah. Perjuangan kita akan memperjuangkan kemuliaan nama Allah. Yang kedua, ya, reputasi para Nabi dan Rasul sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad pun dipikulkan ke pundak kita. Bayangkan. Maka berhasilnya perjuangan umat akhir zaman ini itu menunjukkan kemenangan bagi Allah, kemenangan bagi para nabi dan rasul. Ini bukan yang ringan dan tidak kita anggap sepele. Maka dari itu hanya kesungguhan dari kita untuk berjuang yang akan membuat kita mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ingat Rasulullah mengatakan, "Idza kanatil juyus khairul juyus ja'athum nasrullah." Apabila pasukanku adalah pasukan terbaik, maka Allah pasti akan menurunkan pertolongannya. Yakini bahwa Allah yang kita yakini hari ini, yang kita sembah hari ini adalah Allah yang telah menurunkan mukjizat dan pertolongannya kepada para nabi dan rasul. Betul? Hadirkan keyakinan ini ketika kita berjuang nanti di luar masjid ini. Ya, Bapak sekalian, sekali lagi saya mohon dukungannya Bapak sekalian untuk mewujudkan bersatunya Majelis Taklim Kota Bandung, ya, Al-Murabian, Pemuda Hijrah, kemudian juga mana lagi? Youth of Islam, ya, Pemuda Istiqomah, mana lagi? Semua Majelis Taklim ini kita inventarisir dan kita bergabung bersama untuk mengawal Kota Bandung. Ketika Bandung sudah kita futuh, kita naik jabar bertauhid. Karena Jawa Barat adalah kunci bagi keutuhan NKRI, betul? Karena yang menopang satu-satunya bagi Jakarta adalah Jawa Barat. Karena Jakarta ada di tengah-tengah jantung Jawa Barat, betul? Maka jika Jawa Barat tegak dengan tauhid, insya Allah beres masalah di laluhur. Betul ya, penonton sekalian? Baik, penonton Allah, ini kita lanjutkan acara. Baik, penonton Allah sekalian, kita lanjutkan materi kita. Kita sampai jam berapa ini? Wis, tidak terasa sudah jam 8 lebih ini, Bapak Ibu sekalian. Sampai jam 9. Baik. Baik, Bapak-Ibu yang dirahmati Allah, kita masih berbicara tentang Nabi Isa alaihissalam. Nah, ketika Nabi Isa alaihissalam dikhianati oleh sosok yang bernama siapa tadi? Yudas Iskariot. Ini membuktikan apa yang disabdakan Nabi Isa. Dan inilah yang diingat-ingat betul-betul oleh Barnabas. Sabda Nabi Isa yang terakhir sebelum diangkat. Nabi Isa kan mengatakan kepada Hawariyun, "Man ansari ilallah, siapakah yang akan menolong aku untuk menegakkan agama Allah?" Qalu nahnu ansarullah. Berkatalah Hawariyun, "Kami penolong agama Allah." Maka kemudian Allah Nabi Isa mengangkat sumpah setia mereka bahwa nanti akan ada peristiwa-peristiwa besar ke depan, maka Nabi Isa meminta dukungan mereka. Maka mereka bersumpah akan menolong Nabi Isa alaihissalam. Nah, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Isa ketika Yudas akan berkhianat, memberitahukan di mana Nabi Isa bersembunyi. Di situ Allah berfirman sebagaimana dalam Quran surat Ali Imran ayat keberapa? Ayat ke-55. Wa'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iz qala Allahu ya Isa inni mutawaffika. Ingatlah Isa, sesungguhnya aku akan mewafatkan engkau dan aku akan warafiuka ilayya. Aku akan mengangkatmu ke sisiku. Wa mutahhiruka minal ladzina kafaru, dan aku akan membersihkan namamu dari orang-orang kafir. Kalimat ini ditafsirkan oleh ulama kontemporer bahwa kalimat mutahhirukum artinya mutahhirukum minal ladzina kafaru, membersihkan namamu dari orang kafir, maksudnya untuk menunjukkan bahwa yang menciptakan doktrin Trinitas itu bukan engkau Isa bin Maryam. Yang kedua, untuk menunjukkan bahwa yang bergelar Al-Masih sesungguhnya bukan Masih Dajjal, tetapi Nabi Isa sendiri. Maka Nabi Isa harus turun untuk menyelesaikan tugas ini. Maka kemudian Nabi Isa ditidurkan, ya penolong, kemudian diangkat ke sisi Allah. Maka kalimat mutawafika di dalam Quran surat Ali Imran ayat ke-55 ini dimaknakan tidur. Tidak dimanakan wafat oleh ulama-ulama mutaakhirin. Ya. Iskallallahu ya Isa ini mutawafika. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, ya Isa sesungguhnya aku akan mewafatkan kau. Mutawafika di sini bermakna ditidurkan. Kalau kita bangun tidur doanya apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Apa arti amatana? Setelah engkau mematikan kami. Tuh, kalimatnya mati. An-naumu ahlul mauti wa la yamutu ahlul jannah. Tidur saudara kematian dan ahli surga tidak akan pernah mati. Itu kata Rasulullah. Jadi tidur kalimatnya juga mati. Maka kalimat mutawafika di sini bukan Nabi Isa diwafatkan, dimatikan, masuk ke alam barzah. Tidak. Tapi ditidurkan. Kok bisa tidur ribuan tahun? Jangan batasi kekuasaan Allah dengan nalar kita. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin bagi Allah. Dan bagaimana Nabi Isa bisa dipanjangkan usianya? Tadi saya tampilkan kala revolusi. Nanti kita hitung kala revolusi untuk memahami berapa usia Nabi Isa alaihissalam. Ya. Wa mutahhiruka minal ladina wa rafiuka ilayya, dan aku akan mengangkat engkau ke sisi ke sisiku. Nah, kalimat wa rafiuka ilayya, saya memahami bahwa Nabi Isa ini diangkat bukan hanya ruhnya tetapi juga dengan fisiknya. Ketika Yudas Iskariot disalib, dia melihat Nabi Isa diangkat. Di situ dia berkata, "Eli Eli lama sabachthani, Tuhanku, Tuhanku, kenapa kau tinggalkan aku?" Pertanyaannya, kok bisa ruh dilihat oleh Nabi, oleh siapa? Yudas Iskariot. Kalau Nabi Isa cuma ruhnya, kok bisa dilihat sama Yudas? Manusia biasa kok bisa melihat ruh? Berarti Nabi Isa diangkat dengan fisiknya, tidak hanya ruhnya. Berarti fisiknya tidak ada di bumi. Lalu dibawa kemana? Ke matla'ul a'la, ke tempat yang tinggi, dan Allah merahasiakan itu. Rasulullah, saya belum mendapati hadis yang menyebutkan di mana posisi Nabi Isa hari ini. Hanya Rasul menyatakan matla'ul a'la, tempat yang tinggi. Wa mutahhiru ka minal ladzina kafaru. Kalimatnya di sini adalah mutahhiru, artinya dia isim fa'il, akan membersihkan, akan mensucikan namamu dari orang-orang kafir. Allah akan menunjukkan nanti. Nanti terlihat hikmahnya dari turunnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diangkat dan turunnya. Wajailul ladina tabauka faqal ladina kafaru, dan aku akan menjadikan orang-orang yang mengikuti engkaumu Isa alaihi salam faqal ladina kafaru, lebih mulia dari orang-orang kafir ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Kalimat inilah yang menegaskan kepada kita kalau Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan Nabi Isa ini al-muntazirin, termasuk dari orang-orang yang ditangguhkan ajalnya sampai nanti hari dibangkitkan. Hari kiamat, menjelang hari kiamat. Tsumma ilayya marji'ukum, kemudian hanya kepadakulah tempat kembali kalian. Fa'ahkumu bainakum, maka akan aku putuskan kepada kalian fi ma kuntum fi takhtalifun, atas apa yang kalian perselisihkan. Kalau kita kaitkan ayat 55 ini dengan surat An-Nisa ayat 159, akan mendapatkan jawaban bahwa nanti semua ahli kitab sebelum kematian Nabi Isa, mereka akan meyakini kalau ternyata Nabi Isa itu tidak wafat. Kalau Dajjal yang mereka yakini sebagai Yesus itu adalah Dajjal yang akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam, bukan Yesus Kristus. Disitulah hancurnya nanti doktrin ketuhanan Yesus yang akan dihanguskan, akan dihancurkan oleh Nabi Isa alaihissalam ketika Nabi Isa turun nanti. Teman-teman sekalian, ada pertanyaan kepada saya. Lalu bagaimana bisa Nabi Isa ditidurkan sampai hari ini berapa tahun? 0 Masehi kan? Betul? 0 Masehi? Sepakat? Ya, 0 Masehi kan dilahirkan Nabi Isa. Nah, sekarang berapa tahun? 2016. Berarti usia Nabi Isa 2016 tahun. Yakin tidak? Para sekalian, untuk memahaminya kita lihat tentang kala revolusi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para hamba Allah sekalian yang dirahmati Allah, kita hitung kala revolusi yang ada dalam tata surya kita. Baik, kalau kita urutkan berdasarkan planet yang terdekat ke matahari, yang paling dekat adalah Merkuri, Merkurius, dan paling jauh Neptunus. Pluto sudah dieliminasi. Ya, sudah tidak diakui karena sudah hilang kan. Apa nanti diganti sama Nibiru? Mungkin. Baik, teman-teman sekalian. Nah, makin mendekati matahari, kala revolusinya makin singkat. Apa itu revolusi? Perputaran planet mengelilingi mengelilingi matahari. Satu putaran itu satu kala revolusi atau disebut juga dengan masa satu tahun. Maka kita lihat satu tahunnya planet yang ada dalam tata surya berbeda. Untuk Merkurius, satu putaran penuh mengelilingi matahari, dia butuh hanya 88 hari. Maka kalau di Merkurius sudah satu tahun, di bumi berapa lama? Berapa? 3 bulan kurang, 2 bulan setengah. 2 bulan 20 hari, baru 2 bulan 20 hari di bumi. Di Merkurius sudah 1 tahun. Lalu bandingkan di bumi dengan di Neptunus. Di bumi 1 tahun itu 365 hari. Di Neptunus 1 tahun itu adalah 164,8 tahun di bumi. Ini baru bicara di Neptunus, masih dalam lingkup tata surya kita. Dan Nabi Isa diangkat jauh dari tata surya kita. Ayo, mulai terbayang, Allah. Baik, sebentar kita lihat. Ada tayangan terkait dengan, bukan ini ya, sebentar Bapak-Ibu sekalian. Saya ingin melihat susunan planet ya. Kita lihat susunan planet. Baik, menurutkan. Nah, ini Merkurius, Venus, bumi, mana bumi? Oh, enggak kelihatan nih. ini Merkurius lebih dekat ke matahari. Maka satu tahun di sini kan lebih singkat daripada di sini. Maka satu tahun di sini lebih singkat daripada di bumi, lebih singkat daripada di Mars, lebih singkat daripada di Jupiter, sampai di Neptunus. Maka Neptunus karena lebih jauh dari matahari, artinya dia membutuhkan waktu yang lebih banyak kan? Waktu yang lebih panjang untuk bisa satu putaran penuh. Jadi satu tahun itu relatif. Dilihat dari di mana kita menghitungnya. Maka kembali ke sini, Pak Allah. Ya. Di Neptunus itu baru satu tahun. Baru satu putaran penuh. Di bumi sudah berapa tahun? 164 tahun. Di Neptunus baru satu tahun, baru 12 bulan. Di bumi sudah 164 tahun. Ini baru Neptunus, baru tata surya kita. Nabi Isa diangkat lebih tinggi lagi. Kira-kira berapa putarannya, waktunya? Maka mungkin di sana Nabi Isa belum satu hari. Sepakat? Belum satu hari Nabi Isa. Jadi tetap terjaga fisiknya. Dan Nabi Isa diangkat di dalam tarikh itu antara 33 sampai 35 tahun. Rasulullah menyebutkan demikian. Ya, baina salatata wa salasin au khamsata wa salasina sinin. Ya, antara 33 sampai 35 tahun itu usia Nabi Isa diangkat. Maka ketika diturunkan mungkin usianya masih segitu. Karena dihitung dari kala revolusinya kan? Kalau dihitung terhadap matahari. Oke, bukan matahari karena bukan di tata surya kita. Lebih besar lagi berarti skalanya. Inti galaksi Bima Sakti. Lebih luas lagi. Wah, Allahu Akbar. Jadi mungkin belum satu minggu di sana Nabi Isa diangkat. Betul? Maka berapa usia Nabi Isa alaihissalam? Kalau dihitung dari bumi, 2016 tahun. Yakin? Sekarang kan hitungan Masehi. Dan kapan Nabi Isa akan diturunkan? Jika nanti Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menzahirkan Islam. Ada hitung-hitungan angka kan dari Rasulullah ya di dalam kitab An-Nihaya fil Fitan wal Marahim. Al-Hafiz Ibnu Katsir menukilkan hadis bahwa innallaha yab'atsu min hadhil ummah ala ra'si kulli mi'ati sanah mayujaddidu laha dinaha. Sesungguhnya Allah akan membangkitkan dari umatku ini setiap kelipatan 100 tahun seseorang yang akan menzahirkan agamanya. Maksudnya Islam ini akan dizahirkan setiap 100 tahun sekali. Akan dibersihkan dari paham-paham sesat. Kemudian Islam akan memimpin dunia setiap 100 tahun sekali. Berarti setiap satu abad Islam akan berjaya. Dan Islam akan bersih dan kembali kepada pahamnya yang semula. Sebagaimana di masa Rasulullah dan para sahabat. Abad kejayaan Islam itu Turki Utsmani 1924. Berarti masa berikutnya tambah 100 tahun berapa? 2024. Ini perkiraan Rasulullah. Ya, pernyataan Rasulullah yang kita proyeksikan kepada sejarah. Ada kemungkinan, jadi ini tidak mutlak, ada kemungkinan 2024 Allah menzahirkan Islam. Berapa tahun lagi? 8 tahun lagi. Apakah 8 tahun lagi Nabi Isa diturunkan? Andai kan 8 tahun lagi Nabi Isa diturunkan, berapa usia Nabi Isa? Ya 2024. Kalau dihitung dari bumi. Betul? Kayak itu bara renggong gue. Maaf sekalian. Ini luar biasa menarik. Baik para mbak sekalian. Kalau gitu sudah itulah ya. Udah bahas deh. Jadi intinya mudah bagi Allah untuk mewujudkan apa yang di luar nalar kita. Jadi jangan batasi kekuasaan Allah dengan kelemahan nalar kita. Budaya menolak apa yang tidak bisa difahami, itulah pemikiran orang-orang kafir Quraisy. Ketika peristiwa Isra Mi'raj tidak masuk di akal dan logikanya Abu Jahal, maka dia tidak mengimaninya. Namun Abu Bakar mengimaninya kan? Meyakininya. Karena itu kekuasaan Allah. Sehingga Abu Bakar mengatakan, "Walau asyhadu min hadza wa ja'a min indi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah" La usaddiku. Sekiranya lebih dahsyat daripada semalam peristiwa Isra Mi'raj itu, Kalau dia terjadi pada Nabi Muhammad, aku percaya, sok Abu Jahal, enterek naon ka saya. Kata Abu Bakar. Maka apa kata Abu Jahal? Sarua gelona ya gitu mah. Pergilah Abu Jahal. Parang sekalian, sekali lagi, itu perbedaan antara Abu Jahal dengan Abu Bakar. Abu Jahal mendahulukan logika, membelakangkan iman. Abu Bakar mendahulukan iman dan membelakangi akal, menomorduakan akal. Kenapa? Karena apapun yang diyakini dari Allah pasti benar. Dan Allah kekuasaannya tidak dibatasi. Baik, para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, ini saya bacakan ada hikmah dari diturunkannya Nabi Isa alaihissalam. Sebagian ulama mencari hikmah diturunkannya Isa alaihissalam pada akhir zaman, bukan nabi yang lain. Menurut mereka terdapat beberapa hikmah. Yang pertama, untuk menolak anggapan orang-orang Yahudi bahwa mereka telah membunuh Isa alaihissalam. Ya. Lalu Allah menjelaskan kebohongan mereka beserta pemimpin mereka si Dajjal, sebagaimana dijelaskan dalam pembicaraan sebelumnya. Ini ada penjelasan dalam beberapa buku. Di dalam halaman masih di dalam buku ini dalam beberapa halaman sebelumnya. Nah, para ulama sekalian, sebetulnya Allah sudah menjelaskan kan di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 157. Ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubiha lahum. Tidaklah mereka membunuh Nabi Isa. Kalau tidak dibunuh berarti mati tidak Nabi Isa. Kan tidak dibunuh. Bal rafa'ahu ilaih. Melainkan Allah mengangkat ke sisinya. Wa ma salabuhu, dan tidak pula menyalibnya. Berarti yang disalib siapa? Bal syubihalahum, orang yang Allah serupakan dengan Isa bin Maryam. Yaitu siapa? Yudas Iskariot. Nah, maka turunnya Nabi Isa alaihissalam adalah tujuannya satu, untuk membuktikan kebohongan Yahudi yang telah menyebutkan kalau Nabi Isa sudah mati dibunuh. Bangsa Yahudi ini siapa? Pendeta Sanhedrin yang tadi memasukkan Taurat. Yang kedua, Nabi SAW akan menjumpai keutamaan umat Nabi Muhammad SAW tercantum di dalam Injil seperti firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Fat ayat ke-29. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat. Dzalika masaluhum fit Taurati wa masaluhum fil Injil kazarin ahraja syat'ah fa'azarahu fastaglazo fastawa ala sukih. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat, sifat-sifat mereka dalam Injil seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya, lalu tunas itu menjadikan tanaman itu kuat, lantas menjadi besarlah dia dan tegak lurus pada pokoknya. Maka Nabi Isa alaihissalam berdoa kepada Allah agar dimasukkan ke dalam golongan umat Nabi Muhammad. Nah, peristiwa ini Pak Bos kalian, saya baca di dalam Sahih Muslim, Salah Syekh An-Nawawi, hadisnya panjang. Ada sekitar 5 halaman dalam cetakan Maktabah Dahlan. Itu ada 5 halaman, berarti 2 lembar setengah hadis ini. Nah, saya baca kisah itu diceritakan oleh Rasulullah, kisahnya di awal sampai akhir. Nah, Rasulullah SAW menyebutkan, ya, faidamal musfabainamal muslimuna yusalluna subha waqad tasaffafal muslimun fi salatihim fi shufufihim fa najala Isa ibn Maryam ala janahaini malakain. Ya, itu syarahnya. Maka tatkala kaum muslimin sedang bersiap-siap untuk melaksanakan salat subuh dan qomat sudah dikumandangkan, ya, wa imamukum al-mahdi, dan imam kalian saat itu adalah Imam Mahdi, maka ketika dia meluruskan saf salat, istawu shufufakum, luruskan dan rapatkan safnya, fanazal Isa bin Maryam, maka turunlah Isa bin Maryam, fi manarah baidah, di masjid bermenara putih. Dan masjid yang bermenara putih ini ada di Damaskus Timur. Apa nama kota Damaskus Timur? Aleppo. Jadi Nabi Isa akan diturunkan di Aleppo. Dan kita tahu bagaimana pembantaian yang terjadi di Aleppo. Ini alasan kenapa Aleppo harus dibombardir. Karena mereka tahu saat di mana Nabi Isa alaihissalam akan diturunkan telah dekat. Sebelum Isa bin Maryam turun, yuk urang hancurkan Aleppo. Kita hancurkan Aleppo agar Nabi Isa tidak jadi turun. Cek mana nih. Andaikan Aleppo hancur dan lebih hancur dari sekarang, Nabi Isa jadi gak diturunkan Allah? Jadi, lamun teu jadi, kumaha hadisna tuh. Ya. Maka Nabi Isa harus diturunkan Allah. Betapapun hancurnya Aleppo oleh apa yang dilakukan oleh Rusia, Bashar Assad, Iran, dan sebagainya, dia tidak akan merubah status hukum dan kehendak Allah. Kalau Allah akan menakdirkan Isa bin Maryam harus diturunkan. Maka turunlah Nabi SAW memegang sayap dua malaikat. Ya penuh sekalian. Nah, kemudian saat itu Imam Mahdi mengatakan, ta'al solilana, mari imami kami sholat. Maka Nabi SAW menolak. Taqaddam solilana, enggak, maju engkau ke depan, imami kami sholat. Maka Nabi Isa makmum di belakang Imam Mahdi. Inilah yang diminta oleh Nabi Isa alaihissalam. Maka Nabi Isa berdoa kepada Allah agar dimasukkan ke dalam golongan mereka, dimasukkan ke dalam golongan umat Nabi Muhammad. Semua Nabi pernah berdoa kepada Allah, ya Allah pertemukan aku dengan kekasihmu, Muhammad ibni Abdillah, Rasulullah wa Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk Nabi Isa. Maka pada saat itu Allah mengabulkan doa Nabi Isa dengan memasukkan Nabi Isa ke dalam golongan kaum muslimin. Jadi betapa dirindukannya kebersamaan bersama umat Nabi Muhammad di akhir zaman. Jadi kita rindu bertemu Nabi Isa, Nabi Isa juga rindu bertemu kita. Pucuk dicinta ulam tiba, gayung bersambut ya perempuan Allah. Artinya apa? Mereka yang ada dalam barisan Imam Mahdi yang akan didatangi oleh Nabi Isa, di mana Nabi Isa turun, itulah pasukan yang terbaik imannya. Maka jika Nabi Isa keturunannya akan ada di masa kita, maka berjuanglah untuk menjadi bagian dari sholat subuh berjamaah bersama Imam Mahdi. Maka upayakan, galakan mulai dari sekarang sholat subuh berjamaah agar kita terbiasa bangun sebelum subuh. Di mana ada ajakan dan seruan sholat subuh berjamaah, kita penuhi. Siapa tahu makin lama kita makin dekat ke Masjid Manaroh Baido. Kahiji, sholat subuh berjamaahnya di Al-Murabi. Nanti lebih jauh lagi di mana? Istiqlal. Lebih jauh lagi nanti di Kuala Lumpur sholat subuh berjamaahnya. Makin lama, siapa tahu nanti di tahun 2024 kita sholat subuh berjamaah di Aleppo. Amin. Allahu Akbar. Salam penuh sekalian. Dan bukankah Indonesia yang diharapkan yang akan menjadi bagian, akan menjadi negara yang akan mewujudkan terbukanya pertolongan dari Allah untuk masuk datangnya kepemimpinan Imam Mahdi. Penuh sekalian, sekali lagi, momennya adalah sholat subuh berjamaah. Baik, masih ada waktu? Lalu Allah mengabulkan doa Nabi Isa alaihi salam dan mengekalkan kehidupannya hingga ia diturunkan pada akhir zaman sebagai pembaharu mujadid terhadap urusan Islam. Imam Malik rahimahullah, putra dari Anas bin Malik, berkata, telah sampai berita kepadaku bahwa orang-orang Nasrani apabila melihat para sahabat menaklukkan Syam, mereka berkata, demi Allah, sesungguhnya mereka lebih baik daripada kaum Hawariyun menurut berita yang sampai kepada kami. Jadi apabila melihat para sahabat menaklukkan Syam, mereka lebih baik daripada Hawariyun dulu zaman Nabi Isa alaihi salam. Ya. Itu ada di dalam Tafsir Ibnu Katsir juz ke-1 halaman 343. Kemudian Dr. Musli Abdul Karim dalam disertasinya tentang Isa alaihi salam Al-Masih Nabiullah dan Rasulullah menyebutkan beberapa hikmah tentang turunnya Nabi Isa alaihi salam. Hikmah yang pertama, untuk menyanggah pengakuan orang-orang Yahudi bahwa mereka telah membunuh Nabi Isa alaihi salam. Allah akan membongkar kebohongan mereka dan sebaliknya Isa alaihi salam dan orang-orang muslim akan menghabiskan bangsa Yahudi. Nah, di sini dikuatkan ternyata di dalam tafsir Ibnu Katsir ini. Ketika menafsirkan surat An-Nisa ayat 159, Ibnu Katsir menyatakan tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya Isa sebelum kematiannya. Itu terjemah dari surat An-Nisa ayat 159. Nah, Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan pendapat Ibnu Jarir atau Bari tentang makna ayat ini bahwa tidak ada seorang pun dari ahli kitab, maksudnya Yahudi dan Nasrani, pada saat di mana Nabi Isa alaihissalam turun ke bumi nanti mereka melainkan akan beriman kepadanya, kepada Nabi Isa sebelum Nabi Isa meninggal dunia. Maka betul yang disabdakan Rasulullah, bahwa nanti ketika Isa bin Maryam turun akan terjadi orang masuk Islam berbondong-bondong. Nah, namun ini bukan dari kalangan Yahudi Zionis, karena Yahudi Zionis itulah yang akan diperangi oleh Nabi Isa dan kaum muslimin. Ibnu Katsir berkomentar, tidak diragukan lagi bahwa pendapat Ibnu Jarir ini betul, karena yang dimaksud dari susunan kalimat itu, ayat itu adalah menetapkan kesalahan klaim orang-orang Yahudi bahwa mereka telah membunuh Isa alaihissalam dan menyalibnya. Dan pengakuan orang Nasrani yang berseberangan dengan klaim orang-orang Yahudi itu, bahwa Allah memberitahukan masalah itu sebenarnya tidaklah demikian. Sebaliknya Allah menyerukan seseorang menyerupakan seseorang dengan Nabi SAW, dan orang inilah yang mereka bunuh dan mereka tidak memastikan hal itu. Nah, kemudian para teman sekalian, masih dalam tafsir Ibnu Katsir, juz 1 halaman 343, ya. Di dalam hadis riwayat Abu Umamah Al-Bahili, di atas terdapat dalil yang menunjukkan sanggahan terhadap orang-orang Yahudi yang mengklaim telah membunuh Nabi Isa alaihissalam dan sebaliknya. Isa alaihissalam dan orang-orang Islamlah yang akan membunuh mereka, orang-orang Yahudi yang menuduh Nabi Isa tadi. Sebagaimana disebutkan, setelah selesai sholat subuh tadi, Isa alaihissalam berkata, "Iftahil bab, buka pintu itu." Wa faja'atan mi wara'i dzalikal bab, maka tiba-tiba di belakang pintu itu Dajjal. Wa ma'ahu sabuna alaf al-yahud mi wadi Isfahan ala jabhatil Farsi. Dan ternyata di balik pintu Manarah Baidoh yang di Aleppo tadi, ketika dibukakan, ternyata tampaklah di belakang pintu tadi, di balik pintu itu ada Dajjal bersama 70 ribu pasukan Yahudi dari lembah Isfahan menggunakan jabhatil Farsi, jubah Persia. Isfahan di mana? Iran. Apa agama Iran? Syiah. Berarti 70 ribu pasukan Dajjal itu Syiah. Hari ini Pak Jokowi menjalin kerjasama dengan Iran, menjalin kerjasama dengan Syiah. Berarti Ijabi dan Abi akan daftar kepada 70 ribu golongan yang menjadi pengikut Dajjal. Betul? Dibantuanku Pak Presiden. Allahu Akbar. Memalukan sekali. Ini yang membuat kita malu di mata dunia Islam, Bapak Ibu ya. Akan kita tunjukkan kalau Indonesia bukan bagian dari mereka. Betul? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tanggung jawab kita untuk menunjukkan kepada dunia Timur Tengah sana bahwa kita kaum muslimin tidak ridho dengan apa yang dilakukan oleh pemimpin bangsa ini. Melakukan kerjasama dengan Iran dan melakukan kerjasama dengan Cina, itu bentuk pengkhianatan kepada umat Islam. Betul? Betul. Allahu Akbar. Teman-teman sekalian, ingat, yang kita pertaruhkan adalah reputasi Allah Subhanahu wa taala sebagai Allah Tuhan pencipta kita, pencipta alam semesta, dan menjaga kemuliaan Nabi Isa. Artinya, jihad kita adalah jihad paling mulia sepanjang zaman. Maka beruntunglah mereka yang berjihad di masa ketika Nabi Isa diturunkan. Berdoalah kepada Allah, jika masa itu dekat dalam hitungan kita, mudah-mudahan kita termasuk di dalam barisan Taifah Mansurah. InsyaAllah. Amin. Ya Rabbal Amin. Allahumma taqabbal minna. Masih ada waktu? Sampai jam 9 ya. Sampai jam 9 insyaAllah. Kalau tidak selesai, jam 9 tidak selesai, kita lanjut pertemuan berikutnya. Nanti insyaAllah saya tampilkan beberapa dalil-dalil yang terkait dengan apa yang kita bahas ini. Ya, dalil-dalil turunnya Nabi Isa sampai terbebasnya bumi Syam. Dan sampai terbunuhnya Dajjal alaihi salam. Terlalu banyak kalau saya tampilkan di sini, Bapak Ibu. Tiba-tiba di belakang pintu itu ada Dajjal bersama 70 ribu orang Yahudi. Semuanya membawa pedang yang berhiaskan dan berpakaian tebal. Ketika Dajjal melihat Isa alaihi salam, maka ia cepat-cepat menghilang di antara mereka bagaikan garam larut dalam air. Ia cepat-cepat lari. Isa bin Maryam berkata, "Saya punya pukulan yang tidak dapat kamu tandingi." Maka Isa alaihissalam menemukan Dajjal di pintu Lud sebelah timur dan membunuhnya. Kemudian Allah mengalahkan orang-orang Yahudi. Segala sesuatu yang dijadikan orang Yahudi sebagai tempat persembunyiannya, maka dijadikan Allah dapat berbicara. Ya, subhanallah. Di dalam hadis ini dikatakan demikian. Maka segala sesuatu yang menjadi tempat persembunyian orang Yahudi bisa berbicara. Lamun ara orang Yahudi nyumput di dalam mobil kijang itu akan berbicara. Ya, ya orang Yahudi dia dijerah, bunuh dia. Ya. Walau yahtabi'u min warasyajar wa hajar, takulu syajar wa hajar. Walaupun Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon, maka batu dan pohon berkata, ya muslim, ya mu'min, ya Abdullah ta'al fil wara'il yahud uktulhu. Hei muslim, hei mu'min, kadir di belakang saya ada orang Yahudi, bunuh dia. Ini menegaskan, peristiwa itu tidak terjadi, melainkan Nabi Isa sudah ada di tengah-tengah kita, dan Dajjal sudah muncul di muka bumi. Apakah ini terjadi di tahun 2024? Allahu Akbar. Para sekalian, peristiwa yang belum pernah dicatat Allah dalam sejarah terjadi di zaman kita. Dapatkah kita bayangkan kita berada di episode akhir zaman? Biasanya lamun film, kalau film atau sinetron, episode terakhir itu yang paling menegangkan kan? Dapat kita bayangkan setegang apa nanti di jasa itu. Berdoa agar Allah memanjangkan umur kita. Dan jika memang itu dekat dengan masa kita, Allahu Akbar. Tidak dapat kita bayangkan, bro sekalian. Kita akan mengalami peristiwa itu. Maka saya sangat menganjurkan pada rekan-rekan yang belum menikah. Buruan nikah, di situ kabur. Ini ahwat harus tanggung jawab nih. Ini ikhwannya banyak begini, kasihan belum pada nikah. Ya. Baik. Baru hikmah keberapa? Baru hikmah yang pertama, jam 9 kita berhenti ya. Ini saya lewat saja. Hikmah yang kedua, di antara hikmah turunnya Isa alaihissalam ke bumi adalah menghilangkan fitnah yang ditimbulkan Dajjal dengan membunuhnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nawas bin Sam'an dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya Allahu a'lam bimuradi. Wahai Rasulullah, kami bertanya, wahai Rasulullah, bagaimanakah kecepatan terbangnya Dajjal di muka bumi? Beliau menjawab, bagaikan hujan ditiup angin. Dalam satu riwayat dalam sahih Muslim, seperti awan yang ditiup angin. Ada seorang ahli geografi menyebutkan bahwa kecepatan awan ditiup angin itu 5 km per jam, rata-rata. 5 km per jam. Kebayang, kecepatan terbang Dajjal 5 km per jam. Per detik. 5 km per detik. Satu detik 5 km. Dan Rasulullah menyebutkan kendaraan yang digunakannya adalah keledai yang lebar kepalanya atau diameter kepalanya dari satu telinga ke telinga berikutnya itu arba'una zira, 40 hasta. Satu hasta 60 cm, kali 40 24 meter, 2400 cm, 24 meter. Keledai apa yang lebar kepalanya 24 meter? Satu itu, keledai besar kepala, betul kan? Keledai besar kepala, baru dengar saya keledai besar kepala. Kemudian, baik pada Allah saya gambarkan begini, Kang Putin. Tapi ini paten gak apa-apa? Oh, whiteboard. Jadi ini kepalanya, dan ini telinganya, yang jaraknya ini 40 hasta, atau 24 meter. Cing, keledai apa yang kepalanya selebar ini? Kedua, kecepatannya 5 km per detik. Kira-kira keledai apa ini? Keledai besar kepala? Kalau kita kaitkan dengan UFO bagaimana? Mungkinkah UFO ini kendaraan pengintai Dajjal? Kendaraan yang dinaiki Dajjal? Aduh, jadi harus lihat UFO ini mah. Tapi waktunya enggak cukup gimana? Ini ada contoh UFO. Silakan lihat para mbolo. Ini fakta, bukan hoax. Ini di London. Ini di Rusia. Ini ada jamur terbang. Mereka pada lari. Dan lihat dalam buku Cop Circle, ketika mereka landing selalu di ladang-ladang gandum milik orang-orang Yahudi, konglomerat Yahudi. Nicholas Rockefeller, kemudian siapa lagi yang dari Rothschild gitu ya. Ada yang sebesar ini. Ini di Washington DC, Washington DC. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, berikutnya juga ini sudah saya simpan lama sekali, sejak tahun 2001 ya, saya simpan film ini di laptop saya. Area 51 di Nevada diduga sebagai tempat landing dan take off-nya UFO. Ya, dan setiap orang tidak bebas keluar masuk area 51. Kalau ada yang memaksa masuk, dia pulang tinggal nama. Karyawan yang bekerja di area 51 itu dijemput dan mereka ditutup matanya. Ya. Apakah ini alien? Apakah alien ada? Allahu a'lam. Di Roswell itu pernah jatuh sebuah UFO dan di dalamnya ditemukan alien yang tadi. Ini tahun 1974. Baik, perhatikan kecepatan UFO. 5 km per detik. Perhatikan dengan ini sangat cepat sekali. Perhatikan sekali lagi, Pramulo. Cepat ya. Seperti itukah 5 km per detik? Ini jauh kan? Nah, tiba-tiba bagaimana? Sekali lagi kita lihat perempuan Allah. Dia jauh, dengan kecepatan 5 km detik, dia sudah ada di depan. Apakah UFO yang dimaksudkan? 40 hasta dan 5 km per detik. Dajjal atau Samiri, dia punya kecerdasan 60 tahun di atas akal jenius manusia. Kalau kita menciptakan kendaraan yang menyamai kecepatan suara, Dajjal bisa menciptakan UFO karena dia cerdas luar biasa. Bayangkan, dia hidup 100 tahun sebelum Nabi Musa diutus. Ini 10 Desember 2006, ditemukan juga UFO. Saya lupa lagi ya, ini apa di Brasil atau di Meksiko. Baik, perhatikan kecepatan terbang 5 km per detik. Perhatikan. Lima kilometer per detik dan lebarnya bisa memungkinkan 40 hasta, 24 meter. Sekali lagi perempuan Allah. Baik, cukup selebihnya mungkin tambahan. Ini asli memang kalau ini. Teman saya baru pulang dari Hong Kong. Beliau diutus oleh satu harokah ormas Islam dari oleh satu jamaah di Indonesia, di Jakarta, dan beliau tinggal di Cibiru, Bandung. Saat itu beliau diutus untuk ke Cina menyertai para kaum muslimin yang baru mengikuti seminar di kota Bandung, seminar tentang Palestina dan Masjid Al-Aqsa. Waktu itu Cina mengirimkan utusan 13 orang dari Henan. Nah, beliau kemudian membalas kunjungan itu bersama pemimpinnya, pimpinan jamaahnya. Nah, ketika di Hong Kong itu sedang ada pengajian. Beliau hadir ikut pengajian dan beliau memoto ibu-ibu yang sedang ceramah duduk. Beliau dari sana dipotokan ke arah ibu-ibu dengan kamera, dengan HP-nya. Jepret. Ketika dia membidik tidak apa, ada apa-apa. Namun ketika beliau dilihat, wah, ada UFO di sebelah sini. Ya, dengan kamera. Saya tanya mereknya apa? Samsung. Gara-gara itu saya jadi pakai Samsung. Sugan aja UFO kapoto. Gitu. Ya, kalau nggak salah Samsung. Ya. Ini ganti HP Samsung tuh. Tadinya LG, baru-baru. Ya, saya lihat, oh, Ustadz bandingkan nih. Ini saya pinjam foto teman. Beliau menggambar dengan film tuh, nggak ada apa-apa. Lalu saya foto, jepret. Ini apa ini? UFO. Tapi dia kecil seperti ini. UFO, alien. Alien apa jin? Berarti Samsung hebat, bisa foto jin. Ya. Ganti HP-nya pakai Samsung. Biar ada penampakan. Baik. Udah jam 9, bagaimana ini? Ya. Yeah. Nah, jadi para sahabat bertanya begitu ya. Rasulullah menjawab, bagaikan hujan ditiup angin, itu kecepatan terbang dari Dajjal. Lain ia mendatangi orang-orang yang dan mengajak, dan mereka pun beriman dan mengikutinya. Ia menyuruh langit menurunkan hujan dan bumi untuk menumbuhkan tumbuhan binatang ternak mereka yang keluar pagi hari, pada sore harinya pulang dengan punduk yang lebih tinggi. Susu mereka penuh, perut mereka memanjang. Kemudian ia mendatangi satu kaum dan mengajak mereka, tetapi mereka menolak. Ia pun pergi meninggalkan mereka. Kaum itu pun kemudian tertimpa kekeringan dan tidak punya harta sedikit pun. Kemudian ia melewati tanah kosong yang gundul dan yang lain, dan ia berkata, keluarkan kekayaanmu. Maka kekayaan bumi pun keluar, mengikuti Dajjal seperti kelompok lebah mengikuti lebah ratu yang memimpin mereka. Kemudian Dajjal memanggil seorang pemuda yang penuh energik. Lalu pemuda ini kemudian dipotong menjadi dua bagian tubuhnya yang terpisah, yang satu dengan yang lainnya sejauh lemparan anak panah. Lalu dipanggilnya dan kedua bagian itu datang menyatu dengan wajah cemerlang sambil tertawa. Saat dia seperti itu, Allah mengutus Al-Masih bin Maryam turun di Menara Putih sebelah timur Damaskus berpakaian dua potong lembah, dua potong kain, kedua tangannya memegang pada sayap dua malaikat. Nah, riwayat ini menyebutkan kalau peristiwa turunnya Nabi Isa terjadi ketika Dajjal membunuh seorang pemuda. Pemuda yang beriman kepada Allah. Yang Rasulullah di dalam Sarah Syekh An-Nawawi, hadis Sahih Muslim, diceritakan, menyebutkan, Rasulullah menyebutkan bahwa itu pemuda yang paling hebat imannya di muka bumi. Sayati Dajjal ilal Madinah, wa huwa mani'un min duhuliha. Sesungguhnya Dajjal akan masuk ke dalam Madinah dan dia terlarang untuk memasuki Madinah. Kenapa demikian? Dalam riwayat yang lain, walaha sab'ata abwab, dan Madinah punya 7 pintu. Walikulli babin abwabil Madinah lahu malakan. Di mana pada saat itu setiap pintu Madinah ini memiliki dijaga oleh dua malaikat ala sihamihim menggunakan memegang anak panah. Satu langkah Dajjal masuk di panah dia, mati dia. Maka Dajjal mani'un min dukhulil Madinah, terlarang dari memasuki Madinah. Sumayyir fal jabal, kemudian dia mendaki sebuah gunung, wa yatawajjah ila jihatil Madinah, lalu dia melihat ke arah kota Madinah. Hal ra'aitum dzalikal kisral abyad? Apakah kalian melihat istana putih tadi? Dzalika masjidu Ahmad, itu masjidnya Ahmad. Jadi ketika Dajjal naik ke gunung yang ada di sekitar Madinah yang bergaram, Dajjal menyebutkan ketika melihat Masjid Nabawi, itu istana putih milik masjidnya Ahmad. Maksudnya istana putih itu adalah masjidnya Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Masjid Nabawi ketika dilihat Dajjal berwarna putih, istana putih. Hari ini seperti apa Masjid Nabawi? Istana putih. Rasulullah menyebutkan Dajjal akan datang ketika Masjid Nabawi, ketika Madinah punya 7 pintu gerbang. Hari ini punya 7 pintu gerbang Masjid Nabawi. Nah, di saat itu pemuda itu, orang-orang munafik dan orang kafir keluar setelah terjadinya goncangan 3 kali. Mereka menghampiri Dajjal, maka orang-orang yang beriman bertahan di dalam kota Madinah. Fakharaja minal madinati rajulun khairu imanihim min ahlil Madinah. Maka keluarlah seorang lelaki yang hebat imannya dari penduduk Madinah. Itu Rasulullah menyebutkan pemuda. Lalu Dajjal bertanya kepada pemuda tadi, "Ya ghulam, hal tu'minu li anni rabbuk?" Hei pemuda, apakah kau beriman aku ini adalah Tuhanmu? Maka apa kata pemuda tadi? "Bal a'taqid li annaka Dajjal kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadisih." Bahkan aku yakin kamu itu Dajjal sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadisnya. Faqatalahu Dajjal wa ja'alahu nismaini min jisidih. Ya. Maka kemudian Dajjal membunuh pemuda tadi dan menjadikan dia terbagi dua. Maka dia seret kedua bagian tadi sehingga terpisah sejauh anak lemparan anak panah. Lalu Dajjal berdiri di tengah-tengahnya dan berkata kepada manusia, "Wahai manusia, jika aku satukan kembali tubuh pemuda ini dan aku hidupkan kembali, hal tertabuna li anni rabbuk? Apakah kalian ragu kalau aku ini Tuhan kalian?" Maka manusia menjawab, "Tidak, kami tidak ragu, engkau adalah Tuhan kami." Maka Dajjal memanggil dua bagian tubuh tadi. Maka kedua bagian tubuh tadi bersatu lagi dan hidup lagi. Ditanya lagi tuh pemuda tadi, "Hei pemuda, kamu masih ragu aku Tuhanmu?" "Bal atakin li anaka Dajjal kama qala Rasulullah SAW." Bahkan aku makin yakin mana teh Dajjal. Faqatalahu. Maka Dajjal membunuhnya. Fala yusallitu ahadan ba'di. Maka setelah itu Dajjal tidak membunuh siapapun sesudah pemuda itu. Maka turunlah Isa bin Maryam di masjid Manarah Baita, bermenara putih, Aleppo atau Halep, Damaskus Timur. Pemuda ini hari ini sudah ada dan dia berusia 12 tahun karena dilahirkan di Gaza tahun 2004. Berarti nanti tahun 2024 usianya berapa? 20 tahun. Pemuda bukan? Pemuda. Kan 20 tahun. Dan dia ada kemungkinan sedang belajar ilmu hadis di Madinah, Universitas Madinah. Jadi yang ingin bertemu dengan Dajjal langsung, silakan kuliah ke Madinah. Belajar ilmu hadis di sana. Kalau ingin jadi pemuda tadi, silakan ikut audisi. Mudah-mudahan terpilih jadi pemuda itu. Ya, tapi pemuda itu sudah ada, Bapak-Ibu ya. Dan dia adalah bayi yang keempat yang bisa berbicara dalam buayan. Sudah pernah saya lihatkan foto filmnya kan? Sudah. Ah, suka gitu, sudah. Aduh. Aneh talim deh. Baik. Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya sama remahnya rumah adalah rumah laba-laba, andaikan mereka mengetahui. I mean, it's very interesting. Let's look at the spider's web. So, they created a worldwide web. It's a Bayt al-Ankabut. That's what they call it. In Arabic, worldwide web is the Bayt al-Ankabut al-Alami. And Allah says it's the flimsiest of houses.

And when you see those pretty girls in university, they knock you off your feet and you... Hati-hati ya, perempuan sekalian. Ujian terbesar memang dari kalangan kaum wanita. You join up with them and commit zina with them and so on and so forth. And he'll show Jannah and Jahannam. Ini hadis yang menunjukkan kalau Dajjal itu akan datang. Ada hadisnya kan? Dajjal akan datang kepada kalian dengan membawa sesuatu dengan tangan kanannya mirip air dan sesuatu mirip api di tangan kirinya. Dan itu ada di patungnya di Cihamplas kan? Sudah hancur belum? Loh, kenapa belum dihancurin? And those who actually go into Jannah, they'll actually go into fire and vice versa. And that his fire in reality is paradise. One river looks like the hellfire and the other river looks like paradise. The Rasul said, rush into the river that looks like the hellfire because that's paradise. And avoid the river that looks like paradise because that's the hellfire. And guess what? In this society, which is a forerunner for the Dajjal, you have to rush into things that looks like hellfire. Ini dia sistem Dajjal. Dajjal akan membawa sesuatu di tangan kanannya mirip air. Sesuatu yang menyegarkan. Sesuatu yang membuat hawa nafsu kita tergiurkan. Apa itu? Diskotik. Apalagi? Konser-konser musik. Apalagi? Ya yang kayak gituan lah. Yang syahwat kita enjoy banget. Maka orang gak mau keluar ke sana. Karena bagaimana tidak akan betah. Di sana ada gadis-gadis cantik, seksi-seksi ya. Apapun bisa mereka lakukan. Mereka bisa tripping dengan minum-minuman keras. Dan di tangan kirinya mirip, membawa sesuatu mirip api. Nah, secara sistemik yang dimaksudkan api adalah sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang membosankan, sesuatu yang ekstrim. Ya, pengajian-pengajian kayak gini nih, dibilangnya ekstrim. Datang ke pengajian pakai sepatu baru, pulang keluar dari masjid sepatunya hilang. Dibikin tidak nyaman tuh. Bahkan didatangi sama intel. Tong ngaji ke Al-Murabi, komo Ustaz Rahmat tuh ceramah nama, ekstrim. Bisi ditewaku intel, oh kan? Dibikin panas. Air panas identik dengan api. Itu sistem. Orang dibikin takut ke pengajian dan bikin enjoy ke konser-konser musik. Ini sistem Dajjal. Dan Dajjal akan datang ketika sistem itu tercipta. Hari ini sudah tercipta kan? Berarti Dajjal sebentar lagi datang. Kalau Dajjal sebentar lagi datang, ini hikmah Nabi Isa diturunkan untuk membunuhnya. Dan menghapuskan semua sistem itu tadi. Menunjukkan kalau Islam rahmatan lil alamin. Dan membukakan siapa the real teroris. Siapa teroris yang sesungguhnya. Siapa yang berbicara ini adalah almarhum Syekh Mustafa Al-Majjub dari Eropa. Syahid ketika berjihad di Suriah. Subhanallah. When you see in front of you that which to you it's good. To you, it's nothing wrong with it. But Allah Azza wa Jalla, He said it's bad, it's evil, it's dangerous, stay away from it. This test happens on a daily basis. Because in this society, the evil is very, it looks very nice. If you go to the pub, it's very warm in there. Everything is comfortable in there. Outside is freezing. But as soon as you enter the pub, you don't want to leave. Everything is warm. They have food in there and drinks in there and television in there, pools to play, pools in there, games in there. So it's like you enter paradise. But guess what? That's hell. The pub is hell. So all the evil places in the Dajjal system is very comfortable. All the evil places. But if you should go to the mosque, maybe you hang your coat, you're going to make wudu, you hang your coat and somebody nick your wallet. So the masjid doesn't feel proper. You stand to pray and somebody pull away from you because you're from a different race. There are many people in the Midlands who said that they embrace Islam and they were treated with racism. So when you go to the masjid, you feel like it's hell. So the hospitality at the mosque is rough. But the hospitality at the pub and the bank and all those evil places is very warm. Para muslimin, ini untuk membuktikan saja. Ini perasaan saya. Pengamalan apa yang saya alami. Saya suka talim di Al-Latif kan. Kalau pulang keluar dari Al-Latif, pintu di depan relatif itu sudah ditutup di portal jalannya. Maka kita muter ke jalan Bengawan, maka kita akan melihat kafe-kafe di sana. Rame tuh yang namanya kafe. Tapi talim tadi asal seutikan gitu. Ai kafe pinu, sistem dajjal terjadi. Ya, mereka nyaman di sana. Tapi mereka tidak nyaman di masjid. Di Al-Latif tuh sering kehilangan sendal. Kehilangan HP. Di sini juga sama ya. Enggak di sini mah ya. Enggak. Ya, insya Allah malingnya sudah tobat. Sekarang aktif, sudah hijrah. Sudah ikut Halim. Enggak. Maksudnya, pengajian kita seperti ini dibikin menakutkan. Dibikin orang tidak nyaman. Tetapi kalau mereka ke kafe, ke konser musik, tidak dicurigai itu sama pemerintah. Tapi kalau ngaji kayak gini, komo bari jengtet gogoakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, awas tuh, ekstrim. Apalagi sampai mati listriknya. Di sini? Bukan. Oh, di sini? Kirain di Al-Latif. Enggak, maksudnya. Nah, hal semacam ini dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan, ekstrim panas. Maka orang dibikin tidak enjoy. Maka bandingkan yang ngajinya ke saya dengan ngajinya kepada ustaz yang lain. Banyakan mana? The Dajjal system. He tries to penetrate into Medina. A young man walks out. And he said to him, our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam has told us about you. And you're a liar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he said, a young man will come out from Medina doing other than that which is the norm. Normally, Rasulullah, he said to us, when you know that he's around, flee from him, run away. Because the reality is that you might think your iman is strong. You might think you're very tough with your iman, as many of our brothers think today. Without any learning, without any application, without nothing, they think it's all in the heart. And this man is a person of solid, firm faith in Allah Azza wa Jal. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, he described that he is the greatest of men, the greatest of martyrs at that time. Ya, kisah tentang pemuda ini disebutkan, dinukilkan oleh Syekh Muhammad Al-Arifi dalam bukunya yang beliau tulis yang berjudul The End, End of the World. Akhir dari dunia, halaman 304. Min akhirid dunia, kalau tidak salah itu judul kehidupannya. Judul buku yang dikarang oleh beliau. Rasulullah SAW menceritakan tentang ini. Nah, di dalam hadis dari Abu Sa'id, Rasulullah bersabda, Dajjal akan datang dan dia akan dilarang memasuki Madinah. Lalu dia akan bermarkas di salah satu area bergaram di sekitar Madinah. Dan di sana akan muncul seorang lelaki dari orang-orang terbaik. Dan dia akan berkata kepada Dajjal, aku bersaksi bahwa engkau adalah Dajjal yang Rasulullah SAW ceritakan kepada kami. Dajjal kemudian akan berkata kepada pengikutnya, lihatlah, jika saya bunuh lelaki ini dan saya hidupkan dia kembali, akankah kalian yakin dengan klaim saya? Mereka menjawab, tidak. Nah, dalam riwayat lain, dia kemudian akan memanggil seseorang yang masih muda dan menebasnya dengan pedangnya. Wah, cepat sekali dibacanya. Bahasa sendiri aja ya, Bapak Ibu. Bagaimana pemuda itu akan yakin kalau itu Dajjal kalau dia tidak faham ilmu hadis dan dia tidak belajar hadis dan dia tidak membaca hadis-hadis akhir zaman tentang fitnah Dajjal. Artinya pemuda ini adalah pemuda yang mantap imannya karena dia berilmu, karena dia mempelajari Quran dan hadis. Maka ketika datang Dajjal, dia tidak ragu, mamu ini Dajjal yang Rasulullah sebutkan dalam hadisnya. Nah, ini saya Amerika yang bercerita tentang pemuda yang akan dibunuh oleh Dajjal itu. Al-mawthuq bihim wa hum ya'ni min al-mashhurin wal ma'rufin la da'i li dhikri ismihi. annahu qabla arba'ata awam. 4 tahun yang lalu beliau berbicara ini 2008. Berarti tahun berapa? 2004. Taqriban. Kana kharijan bi sayyaratihi. Fa wajada imra'atan 'ajuz taqul lahu awqafathu as-sayyara fa qalat lahu uridu an ati أن تفصلني إلى دار الشفاء حتى آتي ببنتي فقد ولدت وأريد أن أرجعها إلى بيتها ففعل معها معروف وأخذها وانتظر ساعة عند بيت دار الشفاء على الباب فلما خرجت المرأة وأخذت بنتها ومحى طفلها وليدها واستقروا في المجلس في السيارة نطق الطفل وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فردوا عليه السلام فقال المولود نعم هذا الطفل المولود فقال كما أخبرنا يعني وقال هذا الطفل المولود أنا الرجل الذي سيقتله الدجال ثم لا يسلط على أحد من بعد ولا يسلط عليه أيضا. Dikabarkan anak ini lahir di Gaza tahun 2004 lalu. Menariknya beberapa bulan setelah berita ini tersebar 2008, orang-orang Israel pun mulai membombardir kota Gaza di bulan Ramadan, yang juga membuat orang bertanya-tanya, kenapa Gaza menjadi titik penting bagi umat ini akhir zaman ini? Dan kenapa orang-orang Zionis secara khusus dengan sangat kejam menyerang Gaza? Tahun 2008, bulan Ramadan. 3 pekan berturut-turut itu dibantai. Ini Syekh Nizar Rayyan adalah salah seorang ulama paling berpengaruh di Gaza, lulusan Madinah dan Universitas Imam Saud, dan seorang pemimpin militer Brigade Al-Qassam. Beliaulah yang melindungi bayi laki-laki ini. Naam, الان هو معروف ويعني يتابع والاخوه الحمد لله معتنين فيه كثير. احنا بلغنا هذا الكلام بلغنا المشايخ الشيخ نزار بلغنا كبار العلماء يعني الحمد لله رب العالمين. Ya, ini almarhum Syekh Nizar Rayyan rahimahullah, asyahid mudah-mudahan. Ini dia wilayah Lud, 13 mil dari timur Tel Aviv, yang di sana ada pintu yang akan dijadikan tempat di mana Dajjal akan dibunuh Nabi Isa. Yang dikemungkinan ada gerbang yang berjudulkan Dajjal Yesus Coming Soon. Ya, itu kan yang pernah kita lihat. Baik Bapak Ibu sekalian, ya Mi. Ini menutup, ini film terakhir ya Bapak Ibu sekalian. Ini yang menjadi alasan yang saya pahami. Kenapa Benjamin Netanyahu dipilih kembali menjadi Perdana Menteri Israel? Karena dari sekian banyak Perdana Menteri Israel yang progresnya lebih baik untuk terwujudnya Zionisme Yahudi, sinagog Yahudi, singgasana Dajjal, itu apa yang dilakukan oleh Benjamin Netanyahu. Sehingga dia pilih menjadi Perdana Menteri kembali. Ini terakhir ya, sedikit lagi tutup ini. They rejected him. Ini seorang Nabi Yahudi berkata kepada Benjamin Netanyahu. Jadi mereka yakin kalau Dajjal, the Messiah, the God whose date with will coming soon. Ya, jadi mereka yakin Dajjal akan turun. Dan hikmah Nabi SAW turun ini adalah untuk membunuh Dajjal, untuk membuktikan kebohongan Yahudi tentang klaim Dajjal sebagai Tuhan. Baik Bapak Ibu, cuma dua hikmah yang bisa kita pelajari dan ini sudah 9:30. Terima kasih atas kehadirannya. Jangan lupa tadi dengan azam kita untuk mengawal Bandung menjadi kota bertauhid dan bersih dari simbol-simbol Dajjal, betul? Kita datangi Pak Wali Kota, jika tidak dihancurkan oleh beliau, maka kita yang akan menghancurkannya, betul? Allahu Akbar. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Al-jihadu fi sabilillah. Sabiluna. Al-mautu fi sabilillah. Asma amanina. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.